Sekian lama kau menghindar, sekian banyak kasih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikapku. Tulis lagu untukmu, sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Sayang dulu pernah ada, maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama dan tak bahagia. Berilah waktu untuk kau dan lupakan, menatap jauh, tinggalkan angan. Tapi apa yang kerap terjadi, bayangmu hadir di sini. Rasa